doa ing dalam dungo iku mujiban bisa netepaken liak sika maring putus asa sira. Aja sampai mengkrono peparingi Allah kuwi digawe lambat karo Allah, padahal kowe lah mundungo wis nemen ngono kuwi aja nganti dadi sebabe putus asa. Mergo bahwa ladzi dominalakal ijabah, bahwa mongko utawi Allah dhewe iku alladzi pangeran, ya Gusti Allah kuwi lho sing janji domina wis nanggung sapa Allah ladzi lakamaring sira janjeni nanggung jamin al ijabata ing ijabah. Nek sing janji kula ngoten sok selenco, sing janji menungso ngoten sik sampean ragu-ragu oleh apa yo iso ngoten. Tapi lek sing janji Gusti Allah, ya Allah pun janjeni ijabah, mesti ijabah niku terjadi. Terjadi kenapa kok terlambat? Nah, sampean aja lali. Sampean niku kawula. Gusti Allah iku bendara. Sing menentukan ijabah ya bendara dudu kawula. Ngoten. Ijabah itu pasti dijamin oleh Allah, tapi fima ing dalam barang. Yastaru kang wis milih sapa Allahu ing malaka kedue sira. Janjine Allah kuwi ning gone perkara sing Allah pancen milih sing paling apik, sing manfaat kanggo seliramu. Sing kira-kira gak patek manfaat ya ora diparingno to. Wong Allah ki welas karo seliramu. Sing mbok jaluk es, padahal kuwi pilek. Ya ora diparingi es tapi malah diparingi sirup. Obat batuk, sirup penurun panas lan ngoten. Ora kok krana Gusti Allah medhit ora. Gusti Allah iki welas. Jadi milih yang terbaik untuk kamu. La fima ora ing dalam barang. Jadi ijabah sing dijanjani Allah kuwi ijabah sing lakum. Allah leh dawuh. Ud'uni astajib laku. Niku marai leh dawuh mboten. Ud'u donga sira kabeh ni ing ingsun. Astajib. Moga mesti ngijabahi sapa ingsun lakum. Lha iki ngeten kata-kata lakum niku. Lakum sing manfaat kanggo siliramu kabeh. Dadi lek sing ora lakum, sing ora manfaat, nggih, mboten dijabahi tapi dijoli. Mergo jenengan wis kumandang jaluk. Ketepane sampean jaluk niku sing ora manfaat. Lah kok ora manfaat kok dijaluk lah. Jenengan mboten ngerti kok lek niku gak manfaat. Jenengan ngertine lek enak, apik, seneng lah ngoten wae to nggih. Tapi bahwa dibalik itu enten efek akibat sing mboten sae, jenengan kan mboten ngerti. Ngoten lho. Lah Allah pirsa niku. Daripada kok tak ijabahi kok malah lara kabeh. Ya lu ngerasa dijabahi dhisik. Minimal diundur ae. Nah, niku ngoten. Jadi Gusti Allah niku milih ngijabahi napa sing dipilih Allah kangge panjenengan. Mboten napa sing panjenengan pilih sing sampean senengi kangge sampean dhewe. Iku lek sing milih niku sampean kanggo sampean itu masih banyak sesuatu yang Anda tidak tahu. Mboten. Nyaman milih numpak bis mawon kadang-kadang mboten ngerti terus ya nggih. Jadi enak bis api, enak bis rapatnya api. Saman milih sing api, jadi malah supirnya ugal-ugalan. Nanti kan kayak, saman buat ngerti lah kayak. Jadi ketempaan anak bis, elek, saman moh. Padahal bis yang elek ini malah supirnya pinter, mesinnya api, gelis tuh enggon. Oleh elek lah mergo sering serempetan, nonton banget. Tapi tiba-tiba ini ku banter. Ketempaan anak bis yang api, catetok. Mesinnya mogok, dulu ngeban. Nanti zaman ini ngerti. Gila gak? Dan yang sing milih Allah mesti person itu. Yang terbaik kangge panjenengan. Itu soal bentuk. Bentuk peparing ya. Soal bentuknya peparing. Termasuk mana yang dipilih Allah.

itu sama sekali kula panjenengan mboten seneng, tapi ternyata itu sangat bermanfaat untuk kita. Ada pula suatu peristiwa itu niku sangat zaman harapkan dan zaman senengi, tapi niku ternyata madorot untuk kita. Sate niku disenengi, tapi niku gampang larane sing mangan, gitu. Nah, putra wali pemireng niku akeh wong gak seneng, tapi niku manfaati. Nah, insyaallah ndamel wolak wali ing tatanan ngoten niku. Ketoke bocah ya ora pate ayu wong lambunge pesek, lambene rada dumbling. Tapi malah hatine apik, manut karo wong lanang, gitu nggih. Nah, nek sing ayu malah irunge bangir, lambene mingis-mingis, rambute ngandan-ngandan nggih. Wis lengkap sempurna secara fisik, tapi gampang merengut, betutu karo wong lanang wani, cerewete ra karuat. Lagi enten ta ngoten niku? Kata kadang-kadang nyuwun sewu di wong tuwa sok metenteng ngotot karena mantune ora pilihane wong tuwa, pilihane anake, tapi anake rada nuwekat. Ngoten nggih. Nah, mantu sing nomor loro niku pilihane wong tuwa, rada manut. Masen lek wis manut apa mesti enten jaminan nggih? Mboten mesti. Terus mantu sing paling digeweti ngene iku lho, tibake malah nyanding. Malah bendina sing nek kok pasar ngolehno botok sak bungkus, ngoten niku kadang digolekno jeroan marang tuane niku. Mantu sing digeti ngene iku malah gati. Mantu sing disenengi ndelalah mek gusala malah didone. Ndelalah anake niku wau. Nek ana mantu sing nomor loro niku disenengi, anak sing nomor loro ndelalah mek Gusti Allah malah ditugasno teng Ambon. Ya, mantune katut lunga teng Ambon malah ora patek gati ngono lho. Tapi sing mantu sing barep malah gatine ra karuan. Barang sing sampean getingi niku malah manfaati. Barang sing sampean senengi malah madharati. Lho ngoten niku pun biasa. Pun biasa. Allah ndamel ngoten niku biasa. Kangge napa to didamel ngoten niku? Perlune supaya antarane bendoro karo kawula niki terus enten pemisahe, enten bedane. Ngen. Nek kawula kan sing dikarepno kawula kan apik isine, apik, lelek isine. Lek niku mergo keterbatasane kawula. Tapi nek bendoro luwih pinter ngoten. Iso bungkus barang apik nganggo elek, iso bungkus barang elek nganggo apik. Pinten kalau sing uyun riyen pun ate kula aturke niki. Menungsa sing ganteng tibake niku namung ngetokne blobok, ngetokne umbel, ngetokne idu, ora enek sing ngetokne mas-masan. Sampe nate nek wong ganteng terus idu terus dadi mas. Ereng ate ngoten. Lah wong sing ganteng larang rekane kabeh do seneng tibake wong ganteng kuwi biyen laire liwat dalan nggoh lho ngoten niki. Mboten mesti to nggih. Barang sing bernilai ternyata liwate sepele, barang remeh. Barang sing banget remeh niku iso dadekno ngetokno barang sing larang. Kerang niku namung napa to kerang niku. Kangge sepele to nggih kerang niku. Lha ngono iso ngetokno mutiara. Ya menungso sing ganteng gagah ora tau nek ngisin mutiara ngono kaeh. Niku. Dadi nggih bolak-balike Gusti Allah lek ndamel ngoten niku. Iku mun biasa. Sak mulane lek donga ampun-ampun sampean pastekne. Ampun dipastekne, harus dijabahi karep kula. Tapi ijabah itu pasti terjadi. Sangat mungkin nanti ketika sampai doa itu di hadapan Allah lalu oleh Allah diganti. Ijabahe tak tampa, dongane tak tampa, tak ijabahi. Tapi nilai dongane iki tak ganti. Nilaine padha, bentuke sing tak rubah. Supaya napa manfaate tetep nyampe. Senajan mungkin bentuke gak disenengi blas. Mboten niku Gusti Allah saged. Mila Syekh Abdul Hasan As-Sadili nate dawuh, "La takhtar min amrika syai'an, wahtar alla takhtar. Wa firra min dzalikal mukhtar, wa min firarika wa min kulli syai'in ilallahi." Azza wa jalla wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhta.

Niku sikap kawula sing tenan nggih mboten niku. Sikap kawula sing sak temene ngoten niku. Nggih. Wonten setunggal wekdal wonten santri santrinipun Syekh Abdul Abbas Al-Marsi niku sambar nalikanipun setunggal wekdal Syekh Abdul Abbas menika gerah gerah Syekh Abdul Abbas gerah ajeng santrine sebagian niku enten sing sambar ngepasi sambar niku lha kok ndonga ngeten. Afakallahu ya sayyidi. Mudah. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi Allah taala kasantosan, keselamatan, sah. Lha kok Syekh Abdul Abbas niku mboten jawab. Mboten jawab. Jeneng sing jeneng muridé niku ya tanda tanya lho didongakno seger kewarasan kok. Orang jawab. Menawa salah kata-kataku. Kok nganggu fi'il madhi. Afakallahu ya sayyidin. Itu cara jawabnya. Jenengan lagi. Sampun diparingi kewarasan kali Allah. Saya. Itu lagi nganggu fi'il madhi. Afakah. Jajal tak matur. Ini nganggu fi'il mudhore. Matur balik. Allahu yu'afika ya sayyidi. Mugi-mugi mangke tak badane niki Allah taala paring kewarasan, paring kasantosan dateng panjenengan. Cek. Niku Syekh Abdul Abbas lajeng dawuh. Wa ana masa'atullah al-afiyah. Apa gitu aku kira tau ndonga ngono. Aku yo ndonga piye njaluk afiyah, njaluk kasantosan, njaluk seger kewarasan, njaluk keselamatan iki wis penggaweanku to. Apa mbok kira aku kira tau njaluk afiyah? Faqat sa'altuhul afiyah. Aku iki tukang njaluk afiyah ngono kuwi. Aja salah paham. Apa mbok anggap lara ngene iki terus ora sentosa ngono piye? Walladhi ana fihi huwal afiyah. Ya lara ngene iki lho iki jenenge sentosa. Dadi lek sampai panjenengan muni, oh aku njaluk donga seger kuwarasan panah paringi lara ae. Jenengan kudu yakin, ya lara iki lho sentosa. Ajeng Syekh Abdul Abbas neruske dawuhe. Ora meng aku le sing donga afiyah, donga seger kuwarasan kasantosan iki ora meng aku. Rasulullah wi ya selalu donga Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah kula nyuwun pangapunten lan nyuwun kasantosan. Santosa niku lak napa nggih? Terbebas dari seluruh kesulitan lah ngoten nggih. Ya nyatane Rasulullah wis donga kaya ngono, waqad sa'alallahu al-afiyah. Lah kok ternyata Kanjeng Nabi niku nggih dawuh mazalat aklatu khaybar tu'awiduni. Wal an kot kotoat abhuri. Dah kok Kanjeng Nabi yo tahu kena racun. Dan tahu kena racun. Nanti kok diracun yang Yahudi. Yang Yahudi Khaibar ni lah. Yang Yahudi Khaibar ni sok kirim jaran dengan Rasulullah. Ternyata ni kuantan daging sing diracun. Dah kok saiki aku loro kabeh ta awakku anu. Napa mangan daging sing kenging ngracun saking Yahudi Khaibar. Apa berarti dungane Nabi gak mandi ngono napa? Hah? Apa berarti kan jeneng Nabi wis dumo keliru? Mboten. Nggih mboten niku jenenge afiyah. Mboten. Napa sifat kamanungsane murni dereng robah. Lha nek sampe wong iki gak tau loro, blas iki lak dadi malaikat. Berarti mboten sempurna wae. Lah nggih mboten niku sing jenenge seger kewarasan sing sejati. Mboten. Enten malih sahabat Rasulullah prosesi Abdul Abbas. Wa hadza Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar ku ora leren-leren nek ndonga

Nek mboten iki mboten sae. Niki jenenge sampean dekte Gusti Allah. Gusti Allah didekte. Anu lho Gusti, kula niku sakit lho Gusti. Monggo kula mbinjing niki tetap malah dadi nganten kula niki. Berarti sing paling sae kula niki ndang waras. Gusti Allah diwarai sitok-sitok ngono. Mula Pak Idada sikap sing maling sae nalikane seorang hamba itu berdoa wa talaba min maulahu syai'an, dan dia meminta sesuatu kepada Allah, hendaknya seorang hamba itu niku meminta yang paling baik untuk dirinya. Meminta yang paling baik itu ukurannya pakai ukurannya sapa? Ngerti lho, yang paling baik untuk saya niku ngaji ukuran kula napa kae ukurane Allah. Dia tetap kudu ngaji ukurane Allah. Ngerti lho, nggih. Dan dia harus tetap yakin bahwa apapun nanti yang diberikan Allah itulah yang terbaik. Dan pasti Allah itu ngijagai napa sing kudu didongakake niku. Dan mula kalau wingi sampun dipun aturaken saking hadisipun Rasulullah, wong donga kuwi bedhekane lek gak napa langsung dijabahi, langsung dikabul napa sing dikarepno, biasane napa diganti, ngene nggih. Diganti napa? Ya diganti ganti kemanfaatan liyane. Napa rupane kemanfaatan? Mungkin ora diparingi duit, tapi diparingi napa? Selamat saka panca baya. Sing panca bayane niku kira-kira lek kedadiane terjadi tenan, jumlahe kerugian padha karo nilaine donga niku. Utawi dosane dibuset, utawi diundur sampai teng akhirat. Ngeten mergi napa? Ngeten. Wijing niku jeneng dinten kiamat. Yad'ullah fil mu'mini yaumal qiyamati hatta yuqifahu baina yadayhi. Enten tiang niku ditimbali Gusti Allah dinten kiamat niku. Ditimbali. Rene. Sampai piambake sepo wonten ngersane Allah. Ajeng Allah dawuh ngeten. Abdi, kawulaku ini amartuka antad'uwani wa wa'attuka an astajibalaka fahal kunta tad'uni. Kaulaku kowe tak perintah piye niku liwat Quran, liwat dawuh Rasulullah, utusanku, kowe ya tau ngaji krungu kuwi, kowe tak perintah tak kon donga lan aku janjeni lek kowe donga mesti tak ijabahi. Apa kowe ya wis donga? Bapak wis donga? Kaya kulo mongko dawuh matur sapa ngabet. Naam. Ya Rabbi nggih. Nggih kula sampun donga nggih sak saged-saged kula, sak mampu-mampu kula, sak sempat-sempat kula, kula niki sampun donga dhateng panjenengan. Jalalah dawuh ama innaka lam tad'uni bidakwatin illa istajabtu laka. Alaisa da'autani yauma kaza wa kaza li ghammin nazala bika an ufarrija angka wa farajtu angka wa yaqulu na'am ya rabbi. Kawulaku iling-ilingen ya. Kowe lak nganu nek donga krana panjenengan wis nglakoni apa sing tak perintah, mesti tak sebadani. Iling-ilingen ta jajal. Apa kowe gak tau to ndonga? Jaluk ngene, jaluk ngene, jaluk ngene. Iling-ilingen pas dina iku kowe susah. Susah. Mergo anakmu lara, bojomu ya lara, maratuamu lara. Dalah kowe pas ra nyekel duit, kowe bingung susah. Akhirnya kowe bingung, gelem tahajud terus ndonga njaluk supaya kerepotan panca baya sing tumiba kuwi tak ilangi. Mergo kowe ngrumangsani lek sing iso ngilangi panca baya kuwi mung aku. Tahu, dungo ngono tahu. Iki dijak ngudoroso kali Allah. Tahu dungo ngono. Nggih, Gusti nate. Nggih, niko pas pas akhir Agustus ngoten niko niku. Kelingan. Jadi anak kula kecelakaan pas napa perayaan Agustus niku. Nggih, Gusti leres niku. Niko nggih alhamdulillah. Matur nuwun Gusti. Pas niko kok ndelalah wayahe nebus rekening teng rumah sakit kok moro-moro enten kanca sing nulungi niku men kula yakin niku kiriman saking jenengan Gusti nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Oh ya, iku ngono. Lek donga sing langsung mbok tampa iku, iku inni ajal tuhalaka fid dunya. Iku ngono penjaluk sing pancen karo keputusanku cocok jumbo. Dadi ya gaginan nang tak sembadani pancen pas keputusane pancen kudu ndang ndang disembadani kuwi lha nek ora kowe malah nglokro salah-salah imanmu kendro terus kowe golek dukun renorno malah ruwet kowe. Lha nek aku mesakne awakmu langsung tak ijabahi ngono ae wis ben kowe istiqomah atimu. Ya ngapunten Gusti kula tasih salah paham kula pinten lek pancen donga kula mandi ora yo pancen wayahe kowe kudu nampa kuwi. Terus dia contoh iling-ilingin mana? Kau tahu tak? Dia jino mana? Kau susah, susah, kau jen. Susah sih orang kena timpet itu. Nenek susah sih tu bapak yang sendiri ramu kau yang bungo. Ya Allah, Allahumma farij humumi Gusti, kalau banding dengan bendangakan susah kalau Gusti, kalau mudungo ya sampai nangis geleweran. Perkara daganganmu bangkrut. Susah kowe ditagi wong ngalor ngidul masyaallah sampai kowe njaluk ijazah ning kiai bareng to mbok wiridno mbok pasani malah sampai bengi kowe tangis tapi yo panggah to ora bangkrutmu ora ilang, ora ilang yo tokomu yo sidane yo kadol wis pokoke wis ora iso bangkit kowe sik kelingan nggih nggih niku lak rumiyin lho la iya iki sing tak omongne iki biyen. Iya jadi dunia biar. Nah, ini ya menunggu kok terus aku medhi cetil terus aku gak welas enggak aku ngene lho. Delok api-api atimu, delok kuwate imanmu, delok kesalehanmu. Kuwi aku kok eman-eman. Lek kuwi terus main sibuk ngurusi toko. Dise men sekedar dadi pelayane wong-wong ngono kuwi aku mesakne awakmu. Sing gua arep-arep dodol ning toko kuwi lak ming oleh bati jurku sak wulan oleh sak mene atus, gua setahun oleh sak mene juta ngono tok to sing mbok karepne. Terus arep mbok mbangun omah, omahe gedhe-gedhe mbok tuku sawah ombo-ombo diwaris anak putumu ngono to karepmu. Nggih pancen ngoten rumiyin cita-cita kula ngoten. Aku kuwi pangeran sing loman. Lan wae lek ming sekedar sawah sak hektar rong hektar iku kecinten. Aku kepengen paring kuwi sing kira-kira sing akeh sisan. Wong aku pangeran Loman gek sugih kok aku. Lek tak paringno kaya karepku sing pian ora toko nyumlik cilik. Keciuten peparingku. Keciuten. Iku ngono, tak nggo celengan le. Tak simpen kanggo swarga ngono. Iya lho, lho, iki saiki ke swargane kok. Wis siap lho iku. Besar. Ampun di sing arep tokomu. Mbok nggih. Ngapunten Gusti rumiyin sak salah paham. Yo mlane, yo tapi yo untung kowe kok yo sering melok ngaji, hikam bareng dadi yo ratek nemen-nemen. Niku. Terus kowe ya tahu ta? Tahu kepepet buta. Tahu, njaluk aku kepepet buta, njaluk supaya kebutuhan kuwi disembadani. Dino kene dino ngene. Lah gak salah iku menawa kowe pas anakmu arep kuliah ngono kok piye kok terus. Bareng-bareng sing gedhe dhewe kuliah sing nomor loro arep kelas SMA lah kowe pas delalah yo pas kepepet butuh duit ngono kuwi. Ora enak sing iso nulungi nalika kowe terus kowe ejek kelingan aku. Kowe ndonga. Terus tak kei, tak sembadani. Nggih, nggih, leres niku. Ya kuwi kuwi. Kuwi pancen yo tak gege mangsane. Mergo ana manfaate. Boleh anakmu ora kuliah, menawa sing arep dadi pemimpin malah anake wong sing jahat-jahat kuwi. Mulane senajan kuwi ora patek sugih, rono kuwi wong saleh, lah anakmu ya dadi bocah saleh ya tak paringi gampang lek kuliah. Perlune, pancen kan terus sesuk bangsa kowe wis tuwek terus anak pula terus jadi menteri ta kok. Nggih, matur nuwun Gusti niku. Niku nggih, nggih, ngapunten nalika niku kula jane mboten patek pas. Nalika pas muliahne mboten gadah cita-cita dados menteri. Iya, pancen rancanganmu mbek rancanganku beda kok. Kuwi pancen penting dadi tak gege. Terus liat dino yo tau maneh. Tau maneh kowe ndonga. Dino semene tanggal semene kowe ndonga. Butuh ngeten malah mbok jentrek kula butuh niki Gusti butuh niki muga ketepaan wis wayah mantu lak butuhe renorno delalah rono anakmu pinter kuliahe tamat tenan dan apa jadi siswa teladan delalah pacare kuwi kan ya anake wong sugih wong gedhe lah kuwi wong ora patek sugih wong larat nalika kuwi ya ta. Bisa mulai wiridan yang mengukur-ukur nyambut gawe sithik-sithik ngono ae. Tapi wong anakmu duwe prestasi, dibek mantu wong sugih lah, bisanan karo wong sugih lah butuh akeh to nalika semono. Nggih. Lah kowe terus ndonga, njaluk ngeten. Pokoke lek saged niki nggih panjenengan paringi dana paling boten selangkung juta Gusti niki kangge wirawire manten niki. Ora tak turuti to ya? Nggih boten. Lah terus sidane piye lah? Saiki pancen dadi nganten to anakmu. Nggih. Bisa wonten-wonten ya wonten ini namung ngaten nggih. Ya alhamdulillah bisa nggih saged nampi malah dadi sebab biaya welase pisan teng anak kula nggih. Nggih matur nuwun Gusti niku. Lho ora mung matur nuwun ngono kuwi ora kok merkara kuwi. Sakjane iko tak pending ora tak paringno kuwi. Kuwi tak simpen. Aku wegah lek mulyano kowe sing saleh terus terima sekedar digawe gedhen terus tamune akeh. Halo tamune dunya ae. Ora ana artine kuwi. Aku pengen maringi kuwi iku mulya sing tenan yo ning swarga iki. Ngoten. Sing iki wis tak simpen lah iki kok wis dadi kok delok iki kok. Lah iki kok iso jarine akeh kok delok. Iki kok asile lah. Kowe ndonga ora kasil iki lho saiki dadi sak ngono gedene. Ngoten. Semeneh hadis enten sing nyeritane ngeten. Terus iki niki semeneh cerita niku. Bisa ngertos hasilnya donga sing napa gagal, teng dunya gagal tiba-tiba disimpen teng swarga niku. Apik-apik ngoten lho. Ya awake malah gedon. Apa ben kok dijabahi barang sing dhisik-dhisik. Ngerti yo ngene lak ben gak dijabahi kabeh. Menungso nggih ngoten niku. Menungso nggih ngoten niku. Lha kula panjenengan nek donga niku kudu yakin. Yakin dijabahi. Ngoten. Mergo napa to? Ya mereka dongon itu mesti dijabahi. Jenis soal terlambat. Niku mboten kok krana dongon sama gak mandi. Krana Gusti Allah cetil mau paring mboten. Itu justru menjadi kebijaksanaan Allah. Untuk cara wong lura lek Mas Tani niku meremakno. Meremakno, ngernak-ngernakno. Natoton di sing paling tepat, sing penak niku justru malah tatanane Allah Subhanahu wa taala. Malah sinten Nabi Musa niku kalih Nabi Harun niku lagi gajah musuh raja Firaun ta nggih mun terkenal ta niku ceritane. Wah niku rod Nabi Musa kalih Nabi Harun niku lek ndongakne Rabbanat mis'ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarul adzabal alim. Jadi kujungane Nabi Musa, kalian Nabi Harun istighosa, Gusti musuh panjenengan ke Fir'aun ini Gusti, ternyata sugih banget keranten gue, mulai meres rakyat buat ukuran. Mugi-mugi sampai nables akan bandan ini, sampai busek niku sedoyo kekayaan. Panjenengan kermes-kermes amanah. Panjenengan pokoknya wah pun. Niku musuh panjenengan. Ampun ngantos piyambake dadi wong mukmin. Sampai piyambake panjenengan siksa sing sak lara-lara ning siksa. Saking jien kele Nabi Harun kali Nabi Musa. Mergo napa? Masyaallah Firaun kok lek menindas rakyat mboten ukuran. Sampai anak niku lu kudu seragam. Anak kudu kabeh. Ora oleh lanang e ora oleh. Nek sakniki kan Firaune cek ora menemen-nemen to guys ya. Ora menemen-nemen paling sing kon seragam wae. Kudu kuning kabeh. Itu ora sepiro ajian to iki. Jaman raja Firaun iku anak niku kan seragam. Kudu wedok kabeh. Lek sampai gak wedok pateni. Sakniki paling-paling kan kudu kuning kabeh. Lah ora kuning ora munggah pangkat. Mboten tok mawon sing iso urip ta sian. Firaun dia nemen. Mulane dungane Nabi Musa kali Nabi Harun niku ngoten niku. Ya terus pundi? Ngoten. Akhire Allah jawab kok niku. Allah jawab, "Qad ujibat da'watukuma fastaqima fala tattabi'ani wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun." Ngoten. Jibril, siapa Musa, Harun, uji bedak waktu kuma, temenan, dungamu ustaz sembadani. Mulane ustaz tenang-tenang, istiqomah. Mantep poto, dungamu ustaz ijabai. Ojo kok terus kue, melu-melu carane wong sing gak ngerti-ngerti. Dungo ragu-ragu. Dan kalau ngerti apa sebabnya? Jadi gue sebab ngerti, ahli tafsir dawahkan, wa kana bainaka lillahi ta'ala lahuma qad ujibat ta'watukuma wa laqu fir'aun iku arba'una sanatan. Ternyata Allah pun jawab, "Ya, tak sembadani sa Musa dungamu." Allah pun jawab, "Tak sembadani ngoten lho. Karo matine Fir'aun iku dhewe 40 taun." Lha jenengan lek istighosah nembe 10 taun. Kau isi syukur-syukur itu dungo wano raus apa gak mandi dungane wong-wong NU gitu. Saya tahu kok kesusu buat ponis monai. Nabi Musa ki nabi, Nabi Harun ki nabi. Dungo masih ada jawaban sama Allah. Ya tak sebadani loh. Antara ni yo tak sebadani kalau kenyataan kejadian mati ni Fir'aun kelelep ni. 40 tahun. Betul lho. Wis mung dikon dene. Mane kira jenengan donga niku ojo curiga karo Gusti Allah. Ngoten. Qala Sayyid Abdul Hasan As-Sabili. Nah, dalam hal ngomentari fastaqiman iki Abdul Hasan saat ini dawaken sing dimaksud fastaqiman niku napa to? Kok Allah lek dawuh ya tak sembadani kowe sing nganteng. Dan kowe aja niru-niru, melu-melu, carane wong-wong sing gak ngerti-ngerti kok. Sing dimaksud napa niku? Sing dimaksud pastakiman niku ayat ala adam istijali matolab tuma. Istiqomah kuwi maknane aja kesusu kepengin ngerti hasil apa sing mbok jaluk. Iku jenenge istiqomah. Dadi ora kok nglokro dongane Allah. Harus dremene sampai keju meripatku bengi melek jaluk supaya ndang ditampa aku nglamar pegawe kok ora kasil-kasil taun iki waya daftaran donga ya mbepok iki daftaran mana mbepok donga terus lah perlu ora waya daftar donga terus sing penting kuwi istiqomah donga kuwi aja kesusu wala tattabi'ani sabila ladzina la ya'lamun sing dimaksud carane wong sing ora ngerti niku terus pundi? Wa humul ladzina yasta'jiluna al-ijabah. Sing dimaksud carane wong sing gak ngerti-ngerti niku wong sing lek ndonga kesusu-susu niku lho. Niku jenenge wong gak ngerti posisi, gak ngerti dhek iki kawula, ora ngerti lek sing dijaluki niku bendara. Dikira Gusti Allah kancane dhewe, jukun ngombe. Cek, ngombe. Jukun ora kok. Ora kok iki terus. Berarti sing dadi pangeran sapa iki kok? Lah niku gak ngerti piye ya, ngerti. Ngoten. Niku kemungkinan-kemungkinan soal ijabah niku ngoten niku. Enten malah kemungkinan sing nuwun sewu niki sing kadang-kadang kula panjenengan seorang apa tak betah. Enten malah kemungkinan sing ijabah donga niku, kenapa tak donga niku kok diundur, ora ndang di paring-paringi. Niku mergo Gusti Allah niku remen. Demen ngoten. Lek kawulane niku terus donga-donga niku demen. Niku dua bunga lagi cuman ya, kan jenengan tak cuman karo cewek nih ini kan Joko perawan masih guyon-guyon kata sah kalau nanti bukuku sah gampang akhirnya sah lala sesuai wala pengen kerumuleh wala kata ini lagi buka suaranya kok enak men kata indah suara dungane wang mukmin itu lah dungan itu direkam terlangit indah mana kali Allah Ta'ala gak diturut-turut ibet bendunga terus itu, ini juga hiburannya malaikat ini ingatkan. Mulai dan dijabai larangan ini kok. Bukan ini, soal larangan istiqomah mau. Ini gue kemungkinan ya, kemungkinan ijabah. Mugi-mugi, kalau panjenengan sedoyo, nari kondungo dipun paringo kesadaran, ingkang luas, dipun paringo no, toto kromo nendungo, lantan sah yakin ijabah pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita tutup kanthi doa sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu wa sahbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa yutafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sadidna fid dunya wal akhirah. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته